kitab bil haq. Dialah yang menurunkan kepadamu Al-Kitab. Jadi kitab turun, Quran turun. Bukan kita membaca berlandaskan tulisan, bukan kita menulis berlandaskan bacaan, tetapi membaca berlandaskan apa yang diturunkan dan menulis juga berlandaskan apa yang diturunkan. Lalu tentang zikir, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami menurunkan zikir, itu juga maksudnya Al-Quran, tapi disebut zikir dan itu juga turun dari Allah. Kemudian juga Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqan, maha suci Allah yang menurunkan Al-Furqan. Jadi empat istilah ini, Furqan, zikir, Quran, kitab, semuanya turun dari Allah dalam terjemahan yang ada, baik terjemahan yang sebelum direvisi ataupun yang sudah direvisi, bahkan terjemahan yang mengenai terjemahan kurang memperhatikan istilah ini. Ini saya alhamdulillah sekarang baru saya beli. Ini adalah terjemah tafsiriyah karya Ustaz Muhammad Thalib yang mengkritik terjemah Departemen Agama. Dan juga saya juga punya ini karya guru kita juga nih, Ustaz Aam, ini yang disebut dengan Al-Qur'an terjemah Al-Ma'asir ya. Saya temukan di dalam menerjemahkan Al-Qur'an, Al-Kitab masih bercampur. Kadang-kadang di dalam yang diterjemahkan kalimat Al-Kitab diberi nama Al-Qur'an. Itu bagaimana sebenarnya? Padahal Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Al-Qur'an ya untuk Al-Qur'an, menggunakan kata Al-Kitab juga untuk Al-Kitab, masing-masing memiliki makna. Nah, ini adalah Al-Qur'an Al-Karim terjemah Al-Mu'asir karya guru kita Ustaz A menyebutkan dzalikal kitabu, diartikan inilah Al-Qur'an. Kemudian ini adalah Ustaz M. Thalib, Muhammad Thalib, pimpinan Majlis Mujahidin, yang menyampaikan kritikan kepada Kemenag dan disampaikan ke MUI. Beliau menerjemahkan dari Alkitab di sini, terjemahannya itulah Al-Quran. Alkitab terjemahkan Al-Quran di sini. Demikian pula yang Departemen Agama yang sudah jelas dari awal juga menerjemahkannya adalah sama dengan Al-Quran juga. Kita perhatikan dari Alkitab, kitab Al-Quran ini. Nah, yang saya pertanyakan, kenapa sepakat itu ya ulama terjemah ini memberi terjemah kepada Alkitab pakai Al-Quran itu? Padahal kalau kita perhatikan isyarat Allah kepada Al-Quran dengan kepada Alkitab berbeda. Dzalikal kitab la raiba fi tilka ayatul kitab, dzalika itu, tilka itu ditujukan kepada Alkitab. Kalau kepada Al-Quran bagaimana? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura uhiya ilayya hadzal Qur'an. Kepada Quran isyarat dengan hadzal, kepada kitab isyaratnya dengan dzalika. Itu memberi makna bahwa kitab dan Al-Quran diperhatikan. Jangan sampai kita menerjemahkan Al-Quran. Ini namanya juga bikinnya. Tapi ini mah pemahaman lah gitu. Beda biasa-biasa saja. Tapi ini adalah saya terpanggil gitu untuk mengkaji hal ini. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menegaskan Al-Quran dan Al-Kitab dua-duanya diturunkan Allah. Bukan Al-Quran ditulis menjadi Alkitab, bukan Alkitab dibaca menjadi Al-Quran. Kita perhatikan saja tulisannya saja. Ini karena dari Alkitab dengan tulisan Alkitab tidak pakai alif. Ini kan jelas sekali berbeda dengan tulisan biasa. Kalau umpamanya biasa ditulis Alkitab bukan untuk Alkitab yang suci, hanya pakai alif dan dibaca panjang. Kemudian kita lihat berikutnya as-salata, kan tulisan salata pakai waw. Wa mimma razaqnahu na dibaca panjang, tidak pakai alif. Inilah untuk Alkitab ini. Untuk kitab suci. Bukan sembarangan. Kemudian juga kita temukanlah banyak sekali tulisan-tulisan dalam Al-Quran ini yang memang berbeda dari tulisan biasa. Kalau namanya sekarang kita lihat lagi ayat 9. Yukhati'una Allah wal-lazina amanu wa ma yakhda'un. Bacaannya yukhati'un dengan yakhda'un, tulisannya kok sama? Ini tidak sembarangan ini. Itulah yang disebut dengan Alkitab. Jadi yang kita lihat ini Alkitab. Ketika kita baca yukhati'una Allah wal-lazina amanu wa ma yakhda'una, itulah Al-Quran. Dan ketika kita ingat, kita pahami dan kita ingat, itulah Al-Bikir. Ketika kita praktik dalam kehidupan sehari-hari, itulah Al-Furman. Al-Furman itu pemisah antara hak dan batil. Sebahagian hamba Allah, ada yang diberi nikmat Quran, tapi belum diberi nikmat Al-Kitab. Artinya, dia mendengar, bacaannya bagus, dan dia pun mengikuti bacaannya bagus, itulah dia diberi nikmat Al-Quran. Tapi tahu enggak rahasia tulisan Al-Quran? Belum tahu. Berarti dia sudah mendapatkan nikmat Quran, belum mendapatkan nikmat Al-Kitab. Lalu dia sudah mempelajari dan menghayati, berusaha, tapi berusaha memang tentunya dan tidak mungkin sempurna. Cuma dia meyakini bahwa dalam tulisan ini ada makna-makna yang sangat mendalam. Mulai diberi nikmat Al-Kitab, tapi untuk menghafal itu susah banget. Berarti belum dapat demikian. Nah, belum lagi ditemukan ada orang yang sudah hafal Quran 30 juz, paham bahasa Arab, tapi akhlaknya masih jauh dari yang diajarkan Al-Quran. Sampai muncul, nah apa ya dia hafal Quran tapi akhlaknya begitu. Berarti dia belum mendapatkan nikmat Al-Quran. Pemisahan hak dan batil. Untuk supaya kita dapatkan empat-empatnya, kita harus mengharap kepada Allah, karena semuanya turun dari Allah. Nah, saya perhatikan, saya wala'alaikum terjemahan. Ini baru soalnya belum saya banyak baca. Hanya baru saya perhatikan di sini dari terjemahan tafsiriyah ayat umpamanya ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Di sini menurut terjemahan tafsiriyah, wahai kaum kafir Quraisy, jika kalian tetap bimbang terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan kepada Muhammad, buatlah satu surat saja seperti itu. Saya termenung di sini. Semua terjemahan, termasuk terjemahan Departemen Agama sini juga, kalimat fa'tu diartikan buatlah. Kita perhatikan nih ayat, nah ini dia. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, buatlah satu surat. Terus adalah belum saya lihat nih. Di sini apakah juga sama buatlah? Sebab kalimat fa'tu berarti datangkanlah. Maknanya sangat berjauhan. Di sini sama buatlah. Tiga terjemahan yang ada mengartikan fa'atu buatlah. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini tidak menantang untuk membuat terlalu susah, terlalu jauh. Kalian tidak akan mampu membuat ini aja. Kalau kalian mendengar ada Tuhan yang lain bawah sini, itu kan lebih hebat lagi, tak tahu gitu. Gak usah kamu yang buat. Ada orang lain yang buat, bawa sini, ada enggak? Itu fa'tu. Tapi semuanya ini terjemahan sepakat, menerjemahkan fa'tu dengan buatlah. Nampaknya terjemahan yang ada sudah direvisi, revisi sudah berdirevisi lagi ya. Ya tentunya bagaimana kalau begitu? Ini memberikan makna kepada kita bahwa terjemah bukan Al-Quran. Itu aja kesimpulannya ya. Kita sempurnakan lagi, tetap tidak akan sempurna. Yang sempurna adalah Al-Qurannya. Terjemahnya tidak akan sempurna. Tetap saja akan terpengaruh oleh disiplin ilmu masing-masing. Nah, di sini kalimat fa'atu misalkan dimitri. Ini kalimat fa'atu itu kan kalimat akayati, itu adalah datang. Fa'atu datangkanlah. Kalimat fa'atu itu datangkanlah. Dan sekarang sudah ada orang yang ngaku-ngaku yang menyebarkan ajaran keyakinan bahwa ada Quran lain selain Quran ini. Baik, datangkan ayat sekarang. Mana buktinya? Pada Selasa yang lalu saya membahas tentang Quran yang disebut-sebut oleh Al-Kulaini dalam kitab Al-Kahfi 8 jilid. Al-Kulaini ngarang kitab jilid 2 halaman 634. Nah, ini halamannya sudah 600-an ya. Berapa tebalnya itu kitab? Halaman 634 menyebutkan innal qur'ana alladzi ja'a bi jibril ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayat. Quran yang dibawa Jibril kepada Muhammad jumlahnya 17,000 ayat. Nah, dengan ayat ini, ayo datangkan. Gak usah kamu ngarang, gak usah kamu bikin, datangkan. Yang kamu katakan 17,000 itu mana harus datangkan. Ini kan jelas sekali ini, ayat ini menantang kepada orang-orang yang mengatakan ada Quran lebih daripada yang ada sekarang. Ditantang, datangkan saja. Kalau umpamanya membuat, tentunya tantangan buatlah hanya kepada ahli bahasa Arab. Untuk sekarang, bukan lagi ditujukan kepada ahli bahasa Arab, termasuk kepada orang-orang yang menyebarkan keyakinan seperti tadi, ada Quran lain. Dan akhirnya, setelahnya tidak mampu membuktikan ada, maka mereka berubah bahasanya. Ya, bukan Quran, katanya, tapi mushaf, bahasanya kan begitu. Ada mushaf Fatimah, karena setelahnya Rasul wafat, Fatimah masih menerima wahyu terus. Disebutnya mushaf. Al-Qulaini menyebutnya Quran, enggak mushaf. Dan di sini lebih menarik lagi untuk kita kaji terjemahan tiga-tiganya mengartikan datangkan kedatangan semisal Al-Qur'an. Padahal surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 23 belum menyebut kata Qur'an. Baru kata Qur'an nanti akan ditemukan pada ayat 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. Itu kan Quran sebut. Tapi dari mulai ayat 1 sampai ayat 23 yang baru disebut kita. Artinya surat Al-Baqarah ayat 23 ini menantang kepada seluruh umat manusia yang masih ragu-ragu tentang dalam Al-Quran, tentang Al-Quran, silakan datangkan satu surat yang sedikit mirip, pakai kata sedikit kalau saya ini tambahan lagi aja. Kenapa pakai kata sedikit mirip? Habis Al-Qur'annya menantang dengan kalimat min, mitli, bukan fa'atu misalkan mitli. Nah, kan ada kalimat min mitli. Min ini kan dari atau sebagian. Memang susah bahasa Indonesia ya. Jadi kalau mau di bahasa Indonesia kan yang agak panjang, ya sedikit mirip. Tapi yang mirip-miripnya mirip apa? Mirip kitabullah. Karena dari mulai ayat pertama sampai ayat 23 ini belum ditemukan kata Al-Quran yang ada kata Al-Kitab. Dzalika Al-Kitab. Isyarat dzalika untuk sangat jauh sekali. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab ada hadza, ada dzalika, ada dzalika. Ini itu dzalika. Nah, antara hadza dengan dzalika ada dzalika. Bahasa Indonesia nggak ada ya. Kalau bahasa Sunda mah ada. Iya, eta itu lumayan. Itu bahasa Sunda. Tapi bahasa Indonesia cuma dua, ini dan itu. Dan Al-Quran menggunakan dhalika Al-Kitab, isyarat kepada Al-Kitab panggil dhalika, itu sangat jauh. Artinya, tantangan melalui ayat 2-3 ini, silakan bikin oleh kamu kitab satu surat. Kalau disebut kitab, pasti ada bacaan, tapi belum tentu bacaan ada tulisan, kan? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, megang handphone. Kalau ada SMS, pasti ada yang membaca, dan ada yang menulis, dan ada tulisan. Tapi kalau mendengar suara, gak ada tulisannya, kan? Nah, kalimat ini, tantangan ini, Fa'tu bisuratin min mithli, datangkan satu surat dari Alkitab. Bukan dari Al-Quran, dari Alkitab. Tentunya kalau Alkitab, ada Qurannya, ada bacaannya. Dan kita disini sudah mukjizat, Quran yang mukjizat, Alkitab juga mukjizat. Ya, antara lain, kita perhatikan mukjizat Alkitab ini, misalnya tulisan Sabiqin ini, dibaca panjang tidak pakai alif, itu mengandung mukjizat juga itu. Yang belum digali sampai saat ini, atau belum ada kitab yang khusus, dari mulai awal surat sampai akhir surat, yang membahas tentang rahasia tulisan Quran. Belum saya temukan, wallahu alam sudah ada apa belum. Tapi kalau sama-sama sudah ada, para ulama dulu sudah ada yang membahas tentang contoh-contoh beberapa kata saja. Tetapi bahasan terurut belum saya temukan. Dan untuk sekarang memiliki kitab kan gampang dari alat elektronik ini. Saya juga baru tahu tadi pagi dalam laptop saya ini. Kan biasa setiap saya buka laptop kemudian Maktabah Syamilah suka muncul ada kitab baru, silakan mau diinstal gitu kan. Udah saya install, udah muncul kan itu kitab baru. Tidak saya periksa sudah berapa banyak kitab itu. Ternyata pas tadi pagi saya periksa, kitab tafsir yang ada pada laptop saya itu sudah mencapai 154 kitab. Satu kitabnya ada yang sampai 30 jilid. Ada yang lebih dari 30 jilid satu kitabnya. Jadi bukan 154 halamannya, bukan 154 jilid bukan, tapi 154 jenis kitab. Seperti namanya At-Tabari 30 jilid itu kan. Dan juga namanya Al-Qurtubi itu 22 jilid. Itu satu kitabnya. Nah, tadi itu 154 judul kitab. Saya tidak tahu, wah ini tafsir banyak amat. Tapi belum saya temukan, wallahualam, karena memang terlalu saya malas barangkali. Belum saya temukan sampai saat ini tafsir yang menjelaskan tentang hakikat kitabullah ini. Baru menjelaskan tentang Qur'annya, baru menjelaskan tentang bahasa. Mukjizat bahasa sudah banyak yang membahas. Tapi mukjizat tulisan belum saya temukan secara lengkap. Antara lain seperti kenapa Shalihin ditulis dengan tulisan shadnya tidak pakai alif padahal dibaca panjang. Pasti punya makna. Nah, tantangan dari ayat 23 surat Al-Baqarah ini menantang fa'tu bi suratin min mithli. Silakan datangkan oleh kamu sekalian satu surat yang menyerupai sedikit dengan kitabullah ini. Artinya mukjizat tulisannya dan mukjizat bacaannya dan mukjizat bahasanya dan mukjizat maknanya dan mukjizat kandungannya, wah sangat luar biasa. Nah tadi diungkap bahwa kitabullah ini namanya kitab, itu diturunkan oleh Allah. Nazzalna 'alaikal kitaba, kemudian kitabun nazzalnahu ilaika, kemudian juga alif lam kitab unzila ilaika min rabbik. Kalimat kitab diturunkan sebagaimana Quran diturunkan. Quran diturunkan terdengar oleh Rasulullah. Kitab diturunkan terlihat oleh Rasulullah dan terlihat juga oleh para sahabat. Zikir diturunkan masuk ke dalam kalbu masyarakat. Bahkan sekarang sudah banyak bukti Allah menurunkan zikir berupa Al-Quran kepada anak-anak kecil mengalahkan orang tua. Itu dan Allah yang menurunkan itu. Coba anak yang belum bisa ngomong lancar mendengarkan Syekh Nishari Rashid membaca Al-Quran diikuti oleh anak kecil usianya 3 tahun sudah berapa surat dia hafal. Subhanallah. Itulah kalimat inna nahnu nazzalna dzikra. Zikirnya diturunkan oleh Allah. Bacaannya juga diturunkan oleh Allah sehingga anak itu fasih membaca huruf shad, membaca huruf shin, sa, sa. Sementara orang tua sejak kadang-kadang masih keliru. Mana sa, mana sa, mana sya, mana sa, mana sa. Kadang-kadang keliru. Ini anak kecil Allah berikan. Itulah berarti turunnya Al-Quran kepada anak dan turunnya Al-Zikir kepada anak. Tapi anak itu belum mencapai nikmatnya Al-Furqan, masih kecil. Ada orang yang mungkin waktu membaca Al-Quran belum baik. Apalagi sampai mengkaji bahasa dengan tulisannya belum nyampe. Hafal juga, ya baru sedikit. Jadi pikirnya baru sedikit yang dia terima. Tetapi Allah berikan kepadanya nikmat berakhlak baik berdasarkan apa yang dia dengar dari para ustaz, para kiai yang diajarkan oleh kiai ustaz dari Al-Quran. Berarti dia sudah mendapatkan nikmat Al-Quran. Pemisah antara hak dan batil. Dia sangat hati-hati dalam berbicara, dalam berbuat. Karena ini adalah takut dilarang oleh Allah. Hati-hati betul. Itulah Al-Furqan. Dan ternyata semuanya turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah salah satu contoh. Dan di dalam Al-Quran ini kita temukan tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada beberapa tingkatan. Kalau surat Al-Isra ayat 88. Nah, bagi yang mampu membuka melalui handphone juga bisa sekarang. Allah berfirman, "Qul la ijtama'a al-insu wal jinnu 'ala an ya'tu mithli hadzal Qur'ani la ya'tuna mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Kalau itu Al-Qur'an langsung. Tetapi itu ditujukan kepada seluruh makhluk manusia dan jin. "Qul la ijtama'a al-insu wal jinnu." Katakan, wahai Muhammad, kepada masyarakat banyak, sekiranya semuanya jin, semua manusia, enggak tanggung-tanggungnya semuanya jin, berapa banyak jin jumlahnya? Manusia saja sekarang mungkin sudah di atas 7 miliar ya. Kata Ar-Razi, manusia bandingkan dengan binatang, binatang itu 10 kali lipat manusia. Bila binatang dengan manusia dijumlahkan, bandingkan dengan burung, burung itu 10 kali lipat. Jumlahkan manusia, binatang, burung, bandingkan dengan ikan, ikan 10 kali lipat. Wabala mana 10 itu apa? Saking banyaknya 10 kali itu. Sekarang jumlahkan manusia, binatang, burung, ikan, bandingkan dengan jin, jin 10 kali lipat. Subhanallah. Nah, jin ini luar biasa banyaknya. Karena jin sudah punya keturunan sebelum Adam diciptakan. Dan keturunannya banyak. Dan usianya lebih panjang.